Terima kasih sudah kita bermain bersama Eva Aquila dan seluruh artis Romansa. Nanti malam kita ketemu lagi di Guntur Demak, di desa Guntur Demak ya Mas Ulu ya. Ya, lagunya spesial buat Inces Nabati. Pade Sebolo, Edi Sofyan Sebolo semuanya. Jika engkau nanti malam kita ketemu di Kembang Turi, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Harapanku engkau hadir di sini. Janji pada diriku itu untuk sehidup semati. Senyum bibirmu tak terlihat jelas. gaduh di jalan, saudara-saudaraku, sampai di sini romansa memberikan hiburan. Sepolo, bos muda, thank you, man. Luar biasa, Anda sudah jadi panitia yang oke, panitia yang luar biasa. Teman-teman yang lain juga semuanya selamat pulang. Hati-hati di jalan. Terima kasih Bapak Keamanan dari Polsek dan Koramil, Donorejo dari Polres Semara dan PAUD. Terima kasih bersama dengan semuanya. Saya Rudy Prime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia, thank you Cynthia.